Senga ki konje, na pesi ya yango, okende na mboka kota la babo, ekomi okuna, boni oko baby saboli ngambangu bangu yo yo mawa. Okende na mboka kota la babot Ikomi okuna Boni oko baby saboli Ngambangu bangu yo yo mama Ayaya Nga iwa yo na baby awa Sherenga ina baby vraiment Wapindenge na koso ngadio Ayaya Nga iwa yo na baby awa Sherenga ina baby vraiment Wapindenge na koso ngadio Ayaya, kai wa yona baby awa. Sheringa ina baby vraiment. Wapindenge na kozonga dio. Ayaya, kai wa yona baby awa. Sheringa ina baby vraiment. Wapindenge na kozonga.